Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فربي أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis, berjumpa kembali dalam masjid ini, dalam majlis ini. Majlis yang insyaAllah di dalamnya ada tawasi bil haq, tawasi bil sabr. Majlis yang di dalamnya ada tanasuh, saling menasihati. Majlis yang di dalamnya insyaAllah ada al-jabru fiddin, pemahaman pengkajian tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai umat Islam secara khusus dan sebagai umat manusia secara umum diberi kewajiban oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti shirath, sebuah jalan. Shirathun ma'nawi di dunia, jalan yang sifatnya ma'nawi di dunia. Sebelum nanti di yaumul qiyamah kita pasti akan meniti sebuah shirath hissi, meniti sebuah jalan yang konkret di yaumul qiyamah nanti. Sebuah jalan dalam bentuk jisr, jembatan yang dibentangkan di antara neraka jahanam yang ujungnya adalah jannah surganya Allah Azza wa Jalla. Fasiratu nawani, yang namanya jalan sirat ada dua macam. Ada siratun ma'nawi, ada siratun hissi. Siratun ma'nawi itu jalan yang sifatnya ma'nawi, tidak konkret dalam bentuk jalan yang dipijak, ma'nawi. Yang dimaksudkan ialah siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua hamba-hambanya untuk meniti dan menelusuri siratul mustaqim tadi di dunia ini. Yang kaitannya sangat erat dengan siratul hissi, jalan yang secara konkret, secara hissi, yang pasti akan kita lalui, kita lewati di dunia nanti. Barang siapa yang di dunia ini mengikuti siratul mustaqim, berjalan di atas siratul mustaqim, meniti langkah di atas siratul mustaqim, dan dia mati di atasnya, maka dia mutiyamah nanti, dia akan mampu melewati sirat hissi dengan selamat, yang ujungnya ialah surganya Allah Azza wa Jalla. Namun barang siapa yang di dunia ini dia telah terpelanting dari siratul mustaqim, menyimpang dari siratul mustaqim, tidak berada di atas siratul mustaqim, dan dia mati di atasnya, maka dia mutiyamah nanti akan susah bagi dia untuk bisa melewati sirat yang hissi tadi, dan dikhawatirkan akan terancam termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Maka dua sirat ini saling berkaitan. Kita yang hidup di muka bumi ini, yang hidup di dunia ini sekarang ini, baru bisa berupaya untuk meniti as-siratul ma'nawi. Kita sekarang menjalani itu dan diperintahkan untuk menjalani itu sebelum nanti kita akan menjalani, akan melewati siratul hissi yaumul qiyamah. Fa'azakumullah, yang terpenting di sini bukanlah semata-mata mengetahui adanya dua sirat, tetapi yang terpenting lagi ialah mengetahui konsekuensi-konsekuensi. Kapan seseorang itu dinyatakan telah meniti siratul mustaqim? Kapan pula orang itu dinyatakan termasuk ahlus siratil mustaqim? Ahlinya, orang yang telah meniti jalan yang lurus saja. Ini yang paling penting. Inilah yang banyak dibahas oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka, dalam buku-buku mereka. Ini merupakan kewajiban masing-masing kaum muslimin. Ada beberapa prinsip, cukup banyak, namun kita bawakan yang terpenting semampu kita. Ada beberapa prinsip, barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsip tadi, maka dia insya Allah di atas siratul mustaqim. Prinsip yang pertama ialah al-ihtisamu billah. bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dia, menjaga dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa man yahtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ali Imran 101. Allah mengatakan, "Wa man yahtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang beriktisam dengan Allah, i'tisam billah, i'tisam billah, barang siapa yang beri'tisam, berpegang teguh, bersandar kepada Allah, maka sungguh dia telah dibimbing ke jalan yang lurus, ditunjuki kepada siratal mustaqim. Sangat baik. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk i'tisam billah. Disebutkan di dalam Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Maka beriktisamlah kepada Allah, berpegang teguhlah dengan Allah, bersandarlah kepada Allah. Allah adalah maula kalian. Fani'man maula wa ni'man nasir. Maka Allah sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Ini perintah, menunjukkan kewajiban, dan ayatnya sebelumnya menjelaskan keutamaan. Apa pengertian al-i'tisamu billah, yang dengan itu kita akan terbimbing kepada siratul mustaqim? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin di juz yang pertama halaman 462. Saya bacakan secara utuh dikarenakan perkara yang sangat penting. Beliau mengatakan, "Wa ammal i'tisamu bihi." Adapun beriktisam dengan Allah, i'tisam billah, ialah fahuwa tawakkulu alaih wal imtina'u bihi wal ihtima'u bihi. Maknanya ialah at-tawakkulu alaih, bertawakal kepada Allah semata. Wal imtina'u bihi, dan mencegah diri, menahan diri dengan Allah Azza wa Jal. Wal ihtima'u bihi, dan mencari perlindungan, mencari himayah, perlindungan dengan Allah Azza wa Jal. Wa su'aluhu ayyahmiyal adda wa yamna'ah, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk menjaga hamba tadi dan mencegahnya dari kejelekan-kejelekan. Wa yarsimuhu wa yadfa'u an, memohon kepada Allah untuk memelihara hamba tadi dari kesalahan. Wa yadfa'u an, dan membela hamba tadi dari mara bahaya-mara bahaya musuh-musuhnya. Itu pengertian al-i'tisamu billah. Dan betul kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita bertawakal penuh kepada Allah Azza wa Jal. kita meminta perlindungan, minta penjagaan kepada Allah Azza. Dilindungi dari semua mara bahaya, dilindungi dari semua kejahatan-kejahatan yang ada, kejelekan-kejelekan yang ada, dilindungi dari semua penyimpangan-penyimpangan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah setelah itu, fayadfa'u 'an 'abdihi al-mu'min idza ihtasama bih kullu sababin yufdi bihi ila al-'atab. Apabila hamba tadi telah beriktisam dengan Allah, bila hamba tadi telah iktisam billah, maka Allah akan cegah, Allah akan cegah dari hambanya yang beriman ini semua sebab yang menjerumuskan dia ke dalam kehancuran. Apabila hamba itu telah beriktisam kepada Allah, Allah akan cegah dari hamba yang beriman ini semua sebab yang menjerumuskan dia kepada kehancuran dan kebinasaan. Wa yahmihi minhu, Allah akan pelihara, Allah akan jaga hamba tadi dari kebinasaan dan kehancuran. Rinciannya, fayadfa'u anhu asyubuhat wasyahawat wa kaida aduwihi al-zahir wal-batin wa syarra nafsih wa yadfa'u anhu mujib asbab syarr. Kerjanya Allah akan mencegah dari hamba tadi semua syubhat, syubhat-syubhat yang datang akan ditepis dengan mudah oleh hamba yang beriman tadi dengan dia beriktisam kepada Allah. Syahwat, perkara-perkara syahwat-syahwat diredam, dihilangkan dari hamba-hamba tadi. Yang ketiga, wa kaida aduwih, Allah akan cegah, Allah akan redam dari hamba yang beriman tadi tipu daya musuhnya. Al-zahir wal batin, musuh yang nyata dan musuh yang tidak nampak. Musuh yang nyata dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang menyimpang, kaum munafikin, ahlul bidah. Musuh-musuh yang enggak nampak, iblis laknatullahi alaihi. Allah akan hilangkan, Allah akan redam, Allah akan singkirkan itu semua dari hamba-hamba yang beriman. Yang berikutnya, wa syarra nafsih, Allah akan cegah dari hamba tadi kejelekan-kejelekan dirinya. Semua kejahatan-kejahatan dirinya akan diredam, akan dihilangkan, sehingga dia menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh. Dan wa yadfa'u anhu mujib asbab syarr, dan Allah akan mencegah daripadanya segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kejelekan, kejahatan dan kejelekan-kejelekan. Bayangkan lima perkara yang sangat penting: syubhat, syahwat, tipu daya musuh lahir batin, kejelekan diri pribadi, segala sesuatu yang berakibat munculnya berbagai macam kejelekan dan kejahatan. Lima perkara ini akan dihilangkan, disirnakan, dijauhkan dari hamba tadi ketika dia betul-betul beriktisam kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Iktisam kepada Allah itu hakikatnya ialah ghayatul kulli wa ta'abbudillah, puncak kerendahan hati dan puncak peribadatan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba itu betul-betul mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya untuk Allah semata, beribadah hanya untuk Allah semata, merendahkan dirinya kepada Allah semata, memasrahkan semua urusannya kepada Allah semata, memohon perlindungan hanya kepada Allah semata, memohon penjagaan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ini yang dilakukan seorang hamba, maka dia akan terhindarkan dari berbagai macam kebinasaan dan kehancuran, terhindarkan dari berbagai macam syubhat, syahwat, tipu daya musuh-musuhnya, kejelekan dirinya, dan asbab syar, sebab-sebab kejelekan. Itu maknanya wa may yaqsim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Para siapa yang beriktisam kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini yang pertama. Prinsip yang pertama, orang itu dikatakan telah meniti siratal mustaqim. Betul-betul menjadi hamba Allah, menjadi abdullah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah, semuanya kepada Allah saja. Semakin sempurna pengabdian dia kepada Allah, semakin sempurna pula penjagaan Allah terhadap. Begitu pula semakin berkurang pengabdian dia kepada Allah, semakin berkurang pula kadar penjagaan Allah pada hamba. Itu tergantung dan kembali kepada pengabdian hamba tadi masing-masing. Ini mirip dengan sabda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ketika bin Abbas suatu kali di belakang Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasul mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ajari kamu beberapa kalimat. Yang kali pertama disebutkan siapa ya Pak? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ihfazillaha jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha jagalah Allah. Tajid hudujahak, Allah akan mengangkat kamu, mendapati Allah di depan kamu. Makna menjaga Allah ialah menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya dikerjakan, menjaga larangan-larangannya ditinggalkan, menjaga berita-beritanya dibenarkan. Barang siapa yang menjaga Allah dengan makna di atas, Allah akan menjaga. Menjaga dirinya di dunia ini dari kebinasaan, dari gangguan-gangguan musuh-musuhnya. Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga istrinya, Allah akan jaga keluarga di dunia ini. Allah akan jaga pula agamanya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allah akan jaga agamanya dari berbagai macam balalah kesesatannya ada. Itu mana? Hifdzun hissi, hifdzun ma'na. Jagalah Allah, Allah akan jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di depan kamu. Artinya, ini keutamaan yang berikutnya. Jaga agama Allah, niscaya Allah akan membantu kamu ketika kamu mengalami kondisi-kondisi yang sangat kritis, kondisi-kondisi yang sangat mencekam. Dalam kondisi yang semacam itu, Allah akan kasih kamu jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik dari problem yang kamu hadapi. Dan jibhutu jahat. Nah, barakallahu fiik. Ini yang pertama ya, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, orang itu dinyatakan meniti siratal mustaqim ialah al-ihtisamu bihablillah. Al-ihtisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran di Ali Imran ayat yang ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beriktisam dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bihablillah. Apa maknanya al-ihtisam bihablillah? Pengertiannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Beliau menjelaskan wal ihtisamu bihablillahi makna berpegang teguh dengan tali Allah, maknanya adalah at-tamassuk bima ya'simuka wa yamna'uka minal mahdhuri wal makhuf. Pengertian berpegang teguh dengan tali Allah ialah berpegang teguh dengan sesuatu yang bisa menjaga kamu, sesuatu yang bisa menghalangi kamu dari perkara yang terlarang dan perkara yang takutkan. At-tamassuk bima yarsimuka wa yamna'uka minal mahdur wal mahdur. Berpegang teguh dengan sesuatu yang menjaga kamu dan yang menghalangi kamu dari segala sesuatu yang terlarang atau yang dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Hablullah di sini dimaknakan dengan Islam. Hablullah dimaknakan dengan Al-Quran. Hablullah dimaknakan dengan sunnah. Hablullah dimaknakan dengan tauhid, la ilaha illallah. Semuanya makna yang sama, tidak ada yang bertentangan. Baru semuanya sama. Yang namanya hablullah adalah Islam. Inti Islam ialah tauhid, la ilaha illallah. Rujukan dalam berislam ialah Al-Quran dan Sunnah. Maknanya sehingga pengertiannya hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Islam, yang intinya adalah tauhid, yang pegangannya ialah Quran dan Sunnah. Kalau kamu berpegang teguh dengan tali Allah ini, maka akan menjaga kamu dan meredam kamu, menghalangi kamu dari hal-hal yang dikhawatirkan dan yang menakutkan. Dikatakan oleh Syekhul Imam setelah itu, fal-irtisamu bihablillah yujibul hidayah wa tiba'at dalil syar'i wa yamna'u min ad-dhalali wasyaqa. Di antara keutamaan berpegang teguh dengan tali Allah, beliau mengatakan beriktisam dengan tali Allah, berpegang teguh dengan tali Allah akan mendatangkan hidayah, tauhid hidayah, dan akan membuat orang itu senantiasa mengikuti dalil yang syar'i. Kemudian mencegah pelakunya dari kesesatan dan kesengsaraan. Itu alitul bihadillah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain. Disebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke-103. Allah menyatakan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhil, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sesat. Kalimat fala yadhil, maka dia tidak akan sesat, kata Syekhul Imam, lafzun yashmulun najata min ayyi naw'in min anwa'i dhalal. Sebuah lafaz yang mencakup keselamatan dari semua jenis kesesatan. Fala yadhil, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhil, maka dia tidak akan tersesat. Artinya dia akan selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dia akan selamat dari semua kesesatan yang ada. Apa itu? Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara, kata beliau, lafzun yashmulu adam asyqa'i fid dunya wa fil akhirah. Sebuah lafaz yang mencakup dia tidak akan sengsara di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Luar biasa. Itu ketika kita beriktisam dengan dari Allah Azza wa Jalla, beriktisam dengan Quran dan Sunnah, maka kita akan terselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, terselamatkan dari semua kesengsaraan dan kerugian-kerugian. Kita dinyatakan lurus jalannya di atas siratal mustaqim, selamat dari penyimpangan-penyimpangannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya bi isnadil hasan, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan baminallah liman tabi'a al-Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapa saja yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia ini dan dia tidak akan sengsara di akhirat nanti. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat di atas, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, maka dia tidak akan sesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat. Jaminannya. Juga diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri menyatakan kana ulama'una yaqulun al-ihtisamu bis-sunnati najah. Dulu para ulama kita menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Al-ihtisam bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Ihtisam bi sunnah satu bagian dari ihtisam bi hablillah. Juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Kata Imam Malik, sunnah Rasul itu diumpamakan seperti kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh, dia akan selamat dari bencana-bencana dari adatnya Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang tertinggal dari kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam dan akan tersungkur menyimpang. Begitu pula terkait dengan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selamat di dunia ini dari semua penyimpangan-penyimpangannya. Selamat di akhirat nanti dari ancaman-ancaman Allah. Namun barang siapa yang tertinggal dari sunnah Rasul, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia akan tenggelam dalam lautan syubhat dan syahwat. Dia akan tersungkur dalam penyimpangan-penyimpangan. Juga dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang keempat halaman 56 dan setelahnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan satu kalimat yang singkat tapi padat, belum menyatakan wa'amatu hadhihi dhalalat innama tudraku man lam ya'tasim bil kitab wa sunnah. Mayoritas, kata beliau, mayoritas kesesatan yang ada ini itu hanyalah menimpa seseorang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Mayoritas atau keumuman kesesatan yang ada ini itu hanya menimpa orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Wow. Sehingga para fitna azzaqumullah, prinsip yang kedua, orang itu dinyatakan di atas siratul mustaqim ketika dia punya prinsip al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Dia al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin selamat di dunia ini dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari berbagai macam api neraka, dan dijamin tidak akan sengsara di dunia dan tidak akan sengsara di kiamat nanti. Karena dengan Allah berpegang teguh dengan tali Allah itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan tiga perkara. Saya ulangi lagi. Berpegang teguh dengan tali Allah itu tidak akan terwujud kecuali dengan tiga perkara. Ini penjabaran berikutnya. Orang itu dinyatakan meniti siratul mustaqim, tidak akan terwujud melainkan dengan tiga perkara. Yang pertama ialah qabulul Qur'ani kullihi suwarihi wa ayatihi wa hurufi wa qabulu kullama sahha an rasulihi sahha an rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama ialah menerima Al-Quran seluruhnya. Menerima Al-Quran seluruhnya, surat-suratnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, semuanya. Dan menerima apa-apa yang sahih dari Rasulullah SAW. Al-Quran semuanya, karena semuanya hak, semuanya wahyu. Menerima Quran seluruhnya, suratnya, ayatnya, huruf-hurufnya, dan menerima yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Syekhul Imam Hafizahullah, beliau menyatakan famata qabilal muslim Al-Qur'ana kullahu wa ma shahha min as-sunnati kullaha faqad tahaqqaqa ladayhi al-iman bi hifdhillah li kitabihi wa sunnati rasul. Kapan saja, manakala seseorang muslim itu menerima Al-Qur'an seluruhnya dan menerima sunnah rasul yang sahih seluruhnya, maka sungguh telah terwujud padanya keimanan dengan penjagaan Allah terhadap Quran dan sunnah. Maka terwujud pada dia keimanan kepada penjagaan Allah terhadap Quran dan sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami inilah yang menurunkan dzikir, Al-Quran dan sunnah, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Ini yang pertama, menerima Quran seluruhnya, menerima sunnah rasul yang sahih seluruhnya. Yang kedua, perkara kedua untuk mewujudkan al-i'tisam bihablillah, yang kedua ialah irtibatu fahmil khalaf lil-Quran wartibatu fahmihim lis-sunnatin nabawiyyah bifahmi salaf. Yang kedua ialah mengkaitkan pemahaman orang-orang sekarang tentang Quran dan sunnah dikaitkan dengan pemahaman salaf orang-orang dahulu. Mengkaitkan pemahaman orang sekarang tentang Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf orang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Bahasa simpelnya, memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jadi yang pertama, kamu terima Quran tadi, kamu terima sunnah rasul yang sahih tadi, jangan kamu tolak, kamu terima dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, kamu fahami Quran dan sunnah itu dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para tabi'in dan para tabi'in. Dan yang ketiga ialah amalul khalaf bimuqtadha ma amila bihi salaf. Orang sekarang mengamalkan apa yang diamalkan oleh salafnya. Orang sekarang ini mengamalkan apa yang diamalkan oleh salafun salih. Ketika mereka mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu harus sesuai dengan pengamalan salaf, sesuai dengan pengamalan salafun salih rahimahumullah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Para kutub. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah menyatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul setelah datang kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling, dan kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di sini sini ancaman keras bagi satu orang yang menentang Rasul, menentang Sunnah. Dan yang kedua, mengikuti selain jalannya kaum ini. Diterangkan oleh Musyadi rahimahullah, kata Musyadi, yang dimaksud dengan mukminin di sini para sahabat. Karena mereka lah orang yang kali pertama dimaksud dalam ayat ini. Sekali lagi, maka ayat ini sebagai ancaman bagi satu orang yang menentang Rasul setelah datang ilmu kepadanya. Dan yang kedua, bagi seseorang yang mengikuti selain jalannya para sahabat, ancam dengan ancaman satu dipalingkan kemana dia berpaling, artinya sesat dan menyimpang di dunia ini. Dan yang kedua diancam dengan neraka jahanam, menunjukkan wajibnya kembali kepada sunnah Rasul dan wajibnya kembali kepada jalannya para sahabat. Barakallahu. Ini tiga. Kalau tiga-tiganya ini ada, maka insya Allah akan tercapai al-ihtisamu bihamdillah, akan tercapai upaya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu Syekhul Imam Habibullah Ta'ala menyatakan, wal-qiyamu bil-maratib salat wa taslim yatahaqqaqu lil-mu'min annahu qad amana imanan tamman bikamali syari'atil muhammadiyah min jami'il wujud. Melaksanakan tiga tingkatan tadi, menerima Quran seluruhnya, menerima sunnah yang sahihah, kemudian kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Quran dan sunnah, yang ketika mengamalkan sesuai dengan pengamalan salaf, melaksanakan tiga tingkatan ini dan taslim tunduk patuh padanya, akan terwujud bagi seorang mukmin. Dia sungguh telah beriman dengan iman yang sempurna tentang kesempurnaan syariat Muhammad ini dari semua sisi. Dia telah beriman dengan iman yang sempurna terkait dengan bimbingan Islam ini secara sempurna dari semua sisi-sisi yang ada. Dinyatakan telah sempurna iman dalam semua sisi, dinyatakan telah masuk dalam Islam dalam semua sisi secara totalitas dengan tiga perkara tadi. Kata lengkap, menerima Quran dan Sunnah, memahaminya dengan pemahaman salaf, mengamalkannya sesuai dengan pengamalan salaf. Komplit. Berarti dia telah mengimani semua Islam yang ada, dia telah masuk Islam secara total, dan dia berarti telah mengamalkan Islam secara keseluruhan dengan prinsip tadi. Berarti dia berada di atas shiratal mustaqim, jalur yang lurus. Barakallahu. Nah, ini prinsip yang ke prinsip yang kedua. Lanjut. Tambah lagi. Ya, okay, ini. Prinsip yang ketiga, orang itu dinyatakan memiliki shiratal mustaqim. Ini sesungguhnya berikut-berikutnya ini pengembangan dan penjabaran dari dua prinsip di atas. Tapi kita bawakan secara luas, langsung tuh 2-3. Walaupun yang 3 dan setelahnya itu merupakan konsekuensi dari 1 dan 2 di atas. Yang ketiga, orang itu dinyatakan meniti siratul mustaqim ialah al-ihtimamu bil-ilmi syar'i, ketika dia memiliki perhatian terhadap ilmu syariat, ilmu agama. Al-ihtimam bil-ilmi syar'i. Ini merupakan ciri khasnya umat Islam. Ini merupakan ciri khasnya umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Lebih tegas lagi, ini merupakan ciri khasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ciri khasnya para tabi'in, para tabi'in. Ciri khasnya ahlus sunnah, ahlul haq, ahlus siratul mustaqim. Ihtimam bil ilmi syar'i, perhatian dengan ilmu syar'i. Itu juga merupakan dahu al-anbiya wal mursalin, kebiasaan para nabi dan para rasul. Terkait dengan nabi dan rasul, kisah yang paling panjang yang disebutkan dalam Al-Quran dan paling bagus dan banyak faedahnya ialah peristiwa dan kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika mencari Khidir alaihi salatu wassalam. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Nah, kita semuanya tahu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam seorang nabi, seorang rasul. Nabi Allah Musa termasuk ulul azmi. Bahkan Nabi Musa itu dikatakan a'zamu nabiyyin min anbiya'i bani Israel. Nabi yang paling agung dari nabi-nabi bani Israel. Itu Nabi Allah Musa. Beliau diberi kitab suci Taurat. Pengikutnya beliau paling banyak. Secara keilmuan jauh lebih tinggi dan lebih luas ilmunya bila dibandingkan dengan Nabi Khidir. Namun barakallahu fikum, ketika Nabi Khidir alaihi salam memiliki ilmu yang Allah berikan kepadanya, memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, maka beliau pun mencari keberadaan Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu tersebut. Melaksanakan rihlah perjalanan yang sangat panjang. Diabadikan dalam Al-Quran, falan abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya khutuban. Nabi Allah Musa berkata kepada Fadah, kepada pembantunya, aku akan terus berjalan, aku akan terus mencari Khidir, hatta ablugha majma'al bahrain, hingga aku mencapai pertemuan dua laut, aw amdiya khutuban, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Khutuban itu aqwam katsira, bertahun-tahun lamanya. Dia mengatakan 80 tahun. Itu khutuban. Aku akan terus berjalan, akan terus menjadi Khidir sampai aku menemukan pertemuan dua laut, atau kalau tidak, aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya sampai ketemu Khidir. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk menimba ilmu yang dimiliki Nabi Khidir, yang tidak dimiliki Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dalam keadaan Nabi Musa itu lebih afdal daripada Nabi Allah. Di sini ada faedah yang besar. Satu, rehla ilmi yang menimba ilmu agama termasuk kebiasaan para nabi dan para rasul. Dua, al-ihtimam bil ilm, menunjukkan para nabi dan para rasul itu memiliki perhatian yang sangat luar biasa terhadap ilmu agama. Tiga, at-tawadhu' fil ilm, memiliki ketawadhu'an dalam bab ilmu. Bayangkan Nabi Allah Musa seperti saya katakan tadi, memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada. Mestinya secara teori Nabi Khidir datang kepada Nabi Musa, tarik dan dikarenakan Nabi Khadir yang punya ilmu lebih yang tidak dimiliki Nabi Allah Musa, maka Nabi Allah Musa sebagai orang yang sesungguhnya lebih afdal, lebih alim, lebih utama, datang untuk mengambil ilmu kepada orang yang dibawahnya. Dibawahnya dari segi keutamaan. Tidak merasa bangga dan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Tidak merasa dirinya paling alim di dunia ini. Tidak. Ketika ada orang yang punya ilmu yang tidak punya, langsung diambil. Itu namanya semangat yang membaca untuk talabul ilm. Barakallahu. Al-ihtimam bil ilm juga merupakan kebiasaan salaf. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wallahi inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh para sahabat Nabi itu tahu aku termasuk orang yang paling alim di antara mereka tentang Al-Qur'an. Itu mengatakan selain itu. Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul muti. Lahir tu ilah. Sungguh demi Allah, kalau seandainya ada seseorang yang lebih alim daripada aku tentang Al-Quran yang mungkin dijangkau oleh kendaraan, aku akan datangi. Itu menunjukkan semangat yang tinggi. Kalau seandainya terdengar berita fulan dari sahabat Rasul memiliki ilmu demikian-demikian, yang tidak ada pada beliau, mungkin ditempuh langsung safar, langsung rehlah, langsung datang ke tempat orang tadi untuk mengambil ilmu daripada itu. Imam bin ilm berhati dengan ilmu syafi'i. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abbas juga disunan dari Isnad Hasan sepeninggal Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajak salah seorang temannya. Dia mengatakan, ta'al ila ashabi Rasulullah SAW. Ayo kita datangi para sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka masih banyak. Kita ambil ilmu dari mereka. Katanya sahabat tadi, Ibn Abbas, siapa yang butuh sama kamu? Masih banyak para sahabatnya Rasul yang kibar, yang senior-senior itu. Siapa yang butuh sama kamu? Ngapain ini bayi mahkamah? Banyak ulama-ulama, banyak para sahabat yang besar. Tidak mau diajak. Maka Ibn Abbas menyisingkan dengan baju untuk mendatangi para sahabat Rasul yang kibar, semua yang didapat. Didatangi semuanya mengambil ilmu dari mereka. Sampai suatu hari beliau mendengar berita ada salah seorang sahabat Ansar memiliki hadis yang dia dengarkan dari Rasulullah SAW yang belum dimiliki Ibnu Abbas. Dengar, sahabat Ansar dia punya hadis ini, belum punya Ibnu Abbas. Tanpa menunggu lama, langsung beliau datang ke rumahnya sahabat Ansor tadi. Didapati sahabat Ansor itu sedang istirahat siang. Tidak pulang. Ibnu Abbas menunggu depan pintu. Sambil tertidur depan pintu rumah sahabat Ansor tadi. Begitu sahabat Ansor itu terbangun, dia membuka pintu, kaget dan tercengang. Ada Ibn Abbas dibangunkan, ada apa wahai anak paman Rasul? Dikatakan saya kesini karena saya mendengar memiliki hadis yang kau dengarkan dari Rasulullah SAW yang saya belum punya. Kata orang tadi, wahai Ibn Abbas, engkau tinggal menyuruh orang lain datang kepada saya, aku akan datang ke rumah kamu, tidak usah kamu datang seperti ini. Maka Ibn Abbas menyatakan sebuah kalimat yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, al-ilmu yuta wa la yati, ilmu didatangi bukan mendatang. Barakallahu fiikum. Dikasih ilmunya tadi, dan sampai pada akhirnya ketika para sahabat yang tua yang sudah yang senior meninggal dunia, banyak yang meninggal dunia, Allah kasih umur panjang kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berganti. Di kemudian hari Nabi, Ibn Abbas menjadi seseorang alim besar dari kalangan sahabat, menggantikan pendahulu-pendahulu. Majlisnya penuh dengan para murid-murid, para santri-santri mengambil berbagai macam ilmu-ilmu yang ada. Ada yang mengambil tafsir, ada yang mengambil hadis, ada yang mengambil fiqih, ada yang mengambil syair, ada yang mengambil bahasa Arab, ada yang mengambil ini, semuanya dikasih ilmunya oleh Ibn Abbas. Temannya Ibn Abbas yang dulu masih muda diajak tadi, begitu melihat Ibn Abbas sedemikian rupa keadaannya, dia mengatakan, kana hadzal fata aqla minni, dulu pemuda ini lebih cerdas daripada saya. Nyesel. Enak ya Ibn Abbas. Dianya diajak ngaji, nggak pernah mau kemarin. Ini pemuda itu lebih berakal. Nah, itu khulasah daripada kisah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada hari Ibn Abbas secara nasab itu ningrat, termasuk ahlul bait. Ibn Abbas itu ialah sepupu Rasul alaihi salatu wasallam, sangat dekat dengan Rasul barakallahu. Tetapi beliau tidak sombong dengan nasabnya. Beliau bersungguh-sungguh menimba ilmu agama Allah azza wa jalla, menyisihkan dengan baju, mendatangi semua ulama-ulama sahabat yang ada ketika itu, mendatangi para pembesar-pembesar sahabat ketika itu. Semangat dalam menimba ilmu agama Allah tanpa kenal lelah, menimba ilmu agama Allah walaupun dia merasa tidak bakal ada orang yang berusaha mati. Terus sampai akhirnya Allah SWT memberkahi ilmunya beliau, dan beliau pun akhirnya ilmunya barokah, ilmunya diambil oleh banyak pihak, ilmunya disebarkan kepada semua. Dan istimewa beliau ini, jangan tanya terkait dengan kalangan tabi'in dan para tabi'in dan para ulama. Setelah zamannya sahabat, lebih gencar lagi yang namanya rihlat al-ilm, pepergian menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di kalangan salafus saleh, para ulama yang ada pada masa itu. Biasa. Mereka biasa mengarungi dunia untuk talabul ilm. Keluar rumah berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, menjelajahi semua negara-negara yang ada, jalan kaki atau pakai unta atau pakai himar atau pakai kuda, nggak pakai pesawat, jelajahi. Alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif ini, alif dia mendoakan itu dan seterusnya. Itu ulang pertama. Dan selama mereka di sana luar biasa tawakinya, semangat ilmu, waktunya penuh dengan yang namanya ilmu. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, namanya Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Raz. Ibn Abi Hatim rahimahullah menceritakan beliau dari wilayah Rai, Razi wilayah Rai di Khurasan, rihlah ilmiah ke Mesir. Beliau menceritakan selama di Mesir 7 bulan. 7 bulan namanya. Pagi hari sampai sore itu sibuk mendatangi halaqah-halaqah masyayikh. Halaqah ini selesai, terus dari pagi sampai sore. Malam harinya digunakan untuk nulis, merapikan kembali apa yang didapatkan dari halaqah-halaqah. Terus ini pagi, tahlil, malam, murojaah di diringkas, dirapikan. Pagi, talib, malam, terus. Suatu kali ketika beliau dan beberapa orang temannya datang ke sebuah majlis, dikatakan inna syekha Ali taklim libur dulu, syekhnya lagi sakit. Ya, beliau pulang melewati pasar. Di pasar melihat ikan segar, gitu, masya Allah. Sekali-kali tidak makan ikan, tak beli. Beli ikan. Sampai di rumah, tidak lama datang majelis ilmu yang berikutnya. Datang waktu halqa yang berikutnya, ditinggal ikannya, langsung berangkat ke halqa berikutnya. Terus demikian. Paginya halaqah, malamnya merapikan. Paginya halaqah, malamnya merapikan. Sampai lupa dengan ikannya. Akhirnya itu ikan dimakan dalam keadaan sudah dan segar lagi. Belum mengatakan setelah itu, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak mungkin dicapai, diraih dengan jasad yang enak, dengan badan yang nyaman. Dan artinya harus bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban, prihatin, serba tidak ada, serba tidak enak. Dan bisa ilmu diraih, dicapai dengan kondisi yang nikmat, yang nyaman. Kalau makan semua hidangan ada, semuanya nikmat. Tidak bisa ilmu diraih dengan cara seperti ini. Dari setahun ilmuah jasad, hajarlah para ulama kita, ihtinu mereka dalam talabul ilmi syar. Mereka itulah yang dikatakan salafun saleh. Mereka lah pembawa panji-panji Quran dan Sunnah. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaati haqqa. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlu siratil mustaqim sesungguhnya. Maka para siapa yang meniru langkah mereka, meniti langkah mereka, al-ihtimam bil ilmi syar'i, perhatian dengan ilmu syar'i, serius, semangat dalam mempelajari untuk Allah Azza wa Jalla, maka dia dapat mendapatkan keutamaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Dia berada di atas siratul mustaqim. Barakallahu fiikum. Dan yang dikaji adalah ilmu Quran wa sunnah. Ilmu Quran dan ilmu sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah dalam talaqqi ilm ialah talaqqi al-ilm ala aidi ulama sunnah. Menimba ilmu agama harus kepada para ulama-ulama sunnah. Menimba ilmu agama harus dari orang-orang yang diketahui lurusnya dia di atas sunnah. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah menyatakan inna hadzal ilma dini fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Selektif dalam mencari guru. Disebutkan Masyur Muhammad ibn Rasulullah di antara ciri-ciri guru yang wajib diambil ilmunya ialah yang pertama sihhatul mu'taqad, sahih akidahnya. Yang kedua ialah sihhatul manhaj, sahih manhajnya. Dan yang ketiga ialah husnul maqsadi wal khuluq, bagus niatan dan akhlaknya. Akidahnya sahih, manhajnya bersih, akhlaknya mulia, niatnya ikhlas. Selektif. Barakallahu. Kita dilarang menimba ilmu agama dari kalangan ahlul bid'ah. Dilarang menimba ilmu agama kepada al-masyhuhi, orang-orang yang banyak syubhatnya walaupun dia belum difonis sebagai hizbi. Dilarang mengambil ilmu agama dari orang yang fasik. Dilarang menimba ilmu agama dari orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah walaupun dia ahli dalam bidang apa namanya ilmu dunia yang lain, tapi dia jahil tentang Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Juga dilarang menimba ilmu agama dari orang yang majhul, yang tidak dikenal siapa dia, Dari mana belajarnya, bagaimana belajarnya, bagaimana ilmunya adalah Yesus. Barulah itu. Maka mengambil ilmu akal dari orang-orang yang jelas. Bisa jadi orang itu Sunni, orang itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Salafi, rajul khair, orang yang soleh, akhlak yang bagus, masya Allah, tapi tidak layak diambil ilmunya. Duh, apa dia hizbi? Enggak, dia enggak hizbi. Tapi dia orang jahil, belum mengerti ilmu agama dengan makan. Dia Sunni, masya Allah, Ahlu Sunnah, ala khair, soleh, akhlaknya bagus, tapi ilmunya enggak ada. Maka tidak bisa diambil ilmu daripada. Barakallah. Bisa jadi dia seorang Sunni, Ahlu Sunnah, seorang salam, tapi enggak diambil ilmu daripada. Duh, kenapa? Dikarenakan dia sayyidul akhlak, jelek akhlaknya, jelek pribadinya, rusak moralnya, preman gayanya. Jadi amin. Juga bisa. Apakah dia seorang hizbi? Bukan seorang hizbi. Dia seorang Sunni, tapi akhlaknya jelek. Barulah ulama dahulu ya bacalah penasal. Ketika menimba ilmu agama, tidak semata-mata menimba ilmu, tapi menimba ilmu dan menimba budi pekerti dari guru. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala pada biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disebutkan bahwasanya majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu dihadiri kurang lebih 5.000 orang. Coba 15 orang, 5.000 orang. 500 orang nulis, mencatat ilmunya beliau. Sisanya tidak nulis. Sisanya memandangi beliau, mencermati bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana budi pekertinya beliau, bagaimana pembawaan beliau, bagaimana penampilan beliau, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana akhlaknya beliau. 4.500 belajar akhlak pada beliau. Tidak semata-mata belajar ilmu, tapi juga belajar akhlak. Jadi ketika dia akhlaknya jahat, akhlaknya rusak, akhlak preman, dia tidak diambil ilmu daripadanya. Ini gurunya preman, lah yang apa muridnya? Jadi apa muridnya? Lu berarti kamu mentah dia, berarti dia seorang bisbi, tidak boleh mengambil ilmu daripadanya. Tidak. Dia musulman, dia Sunni, tapi bejat akhlak. Berarti apa? Sehingga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, boleh enggak belajar ilmu dari fulan? Dijawab, jangan. Jangan sama dia. Itu jangan dipahami. Wah, berarti Ustaz telah mentahdir fulan, telah menghizbikan fulan, menfonis fulan sebagai mubtadi. Tidak. Ngaji dise. Enggak. Dikarenakan banyak sebab yang membuat kita tidak bisa mengambil ilmu dari seseorang, bukan semata-mata karena dia seorang hizbi mubtadi, tapi dikarenakan banyak sebab yang lain. Barakallahu fiik. Enggak, tergantung. Kenapa Ustaz? Ketika dia mengatakan dikarenakan dia hizbi munharif, jelas berarti sudah menfonis dia sebagai seorang hizbi. Tuh, kenapa Ustaz? Dia jelek akhlak. Berarti dia bukan menfonis sebagai seorang hizbi, tapi mencermati sisi akhlak. Tuh, kenapa Ustaz? Hati-hati, dia memiliki banyak syubhat. Pemahaman dia sudah mulai goyang. Step-stepnya sudah mulai ngawur-ngawur, sudah mulai berbahaya. Sementara jangan dahulu, supaya tenang keadaan dia, baru diambil ilmu. Itu bukan menfonis dia sebagai seorang hizbi, tapi jangan mengambil ilmu daripada dia dikarenakan sebab yang lain. Al-masybuh, dikarenakan dia oleh banyak syubhatnya, walaupun belum dikatakan sebagai seorang hizbi. Sehingga dalam bab tawaqqi ilmu lebih ketat. Barakallahu. Ini saya sampaikan dengan banyak pihak yang Bismillahirrahmanirrahim tidak mengilmui bab yang semacam. Ketika mendengar saran ustaz, ditanya, "Ustaz, apa hukumnya apa boleh talim sama ustaz fulan?" Dijawab, "Kalau menurut pendapat saya jangan dulu." Langsung siarkan ke sana kemari, ustaz fulan takdir ustaz fulan. Masyaallah. Apa ya? Bahasa ini ya? Barakallahu. Nah. Jam 5. Berarti saya sudah bicara 1 jam serempak. Masya Allah. Atau kira ngomongnya setengah jam apa? 1 jam seperempat saya bicara. Itu baru dapat berapa ya risiknya? Yang pertama risau billah, yang kedua risau bihablillah, yang ketiga al-ihtimam bil ilm syar'i. Penjabarannya harus talaqqi ilmu dari seorang yang ma'ruf dengan ilmunya, dengan sunnahnya, dengan keabsahan akidah, manhaj dan akhlak. Si oke si liane. Ada yang mau tanya kan? Yang mau tanya silakan. Ya.